السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dan taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqhi Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, telah kita bacakan perkataan muallif di mana beliau berkata, "Wa wajibatul hajji ghairul arkani salasatun." Perkara-perkara yang wajib di dalam ibadah haji selain perkara yang rukun itu ada tiga. Sudah kita sebutkan tiga hal ini walaupun dalilnya belum dibaca semua. Yang pertama adalah al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat, yaitu tempat yang sudah ditentukan bagi orang-orang yang datang dari luar Mekah. Ada miqat ahlul Madinah, ada miqat ahlul Syam, ada miqat ahlul Najd, ada miqat ahlul Yaman, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ramyul jimar as-salas. Melempar tiga jumrah, baik itu dari jumrah yang kecil sampai yang besar. Ya. Aqabah. Ada wusta, ya, ada sugra, ada yang kecil, ada yang pertengahan, dan ada yang aqabah paling besar. Nanti akan dibaca dalil-dalilnya. Dan yang ketiga adalah al-halaq. Al-halaq di sini artinya mencukur, menggundul. Ini tiga hal yang wajib di dalam haji menurut Al-Qadi Abi Syuja'. Pentahqiq kitab ini Syekh Majid Al-Hamawi, beliau mengatakan, menanggapi perkataan Al-Qadi Abi Syuja' yang mengatakan bahwasanya perkara yang wajib dalam haji ada tiga selain dari yang rukun, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, bal arba'ah, tetapi yang lebih kuat empat, kata Syekh Majid Al-Hamawi. Kalau menurut Al-Qadi Abi Syuja', yang pertama adalah ihram, yang kedua melempar jumrah, yang ketiga adalah halak, mencukur habis rambut. Mencukur rambut. Itu kalau menurut Al-Qadi Abi Syuja'. Tetapi kalau menurut Syekh Majid Al-Hamawi, kata beliau, yang pertama ihram. Berarti sama ya, pendapat antara sahib al-matan, yaitu Al-Qadi Abi Syuja', dengan muhakkik Syekh Majid Al-Hamawi, sama-sama mengatakan bahwa ihram dari miqat adalah kewajiban. Yang kedua, ini yang membedakan. Kata beliau, di antara yang wajib adalah al-mabit bi Muzdalifah, yaitu menginap di Muzdalifah. Ini yang tidak disebutkan oleh Al-Qadi Abi Syuja'. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, li hadithi Usamah bin Zaidin radhiyallahu ta'ala anhuma. Hal ini berdasarkan hadith Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Lamma ja'a sallallahu alaihi wasallama al-Muzdalifata, tatkala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Muzdalifah. Apa yang terjadi? Nazala fatawadda'a fa asbaghal wudu. Maka beliau berhenti di Muzdalifah. Beliau pun berwudu, lalu beliau sempurnakan wudunya. Thumma uqimatish shalah. Lalu dilaksanakan salat. Fa shallal maghrib. Maka baginda Rasulullah melaksanakan salat maghrib. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. Maka saat itu manusia menderumkan atau menghentikan atau singgah. Ya, singgah di tempat tersebut. Thumma uqimat al-isya. Lalu dilaksanakan salat isya. Fasallaha. Maka beliau laksanakan salat isya tersebut. Walam yusalli bainahuma syai'an. Dan Nabi tidak salat antara maghrib dengan isya. Artinya beliau menjamak antara maghrib dengan isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi kecuali Imam At-Tirmidzi saja yang tidak meriwayatkan hadis ini. Lalu beliau, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa aqallul mabit. Mabit itu paling minimal, kata beliau, lahzatun ba'da muntasafi lailatin nahar. Yaitu walaupun hanya sesaat setelah pertengahan malam nahar. Berarti malam tanggal 10 malamnya, ya. Itu sudah boleh, bahkan setelah ghurub syams, setelah tenggelamnya matahari di hari Arafah, mulai jamaah haji mereka bergerak ke arah apa? Muzdalifah. Kenapa boleh hanya sesaat di Muzdalifah? Berdasarkan hadis Saudah binti Anna Saudata binta Zum'ah afadat fi nisfil akhir min Muzdalifah biizni Rasulillah. Bahwasanya Saudah bintu Zum'ah meninggalkan Muzdalifah di setengah terakhir, ya, setengah malam terakhir dengan izin dari Rasulullah, walam ya'murha biddam, dan Nabi tidak memerintahkannya bayar dam, walan nafarul ladzi kanu ma'aha, dan tidak memerintahkan orang-orang yang bersama Saudah untuk membayar dam. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan di sini, waman lahu udhrun, kata Syekh Majid, dan barang siapa yang memiliki uzur, fatarakal mabit, lalu dia meninggalkan mabit di Muzdalifah, saqata anhu ad-dam, maka tidak ada dam atasnya. Ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama apa? Ihram. Yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, menurut Syekh Majid Al-Hamawi, yang wajib dikerjakan selain daripada yang rukun adalah al-mabit bimina mu'zamu layali at-tashriq. Menginap di Mina di malam-malam tasyrik. Di malam-malam tasyrik. Hal ini berdasarkan hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Abbas pamannya Nabi, istazana, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyabita bi Makkah, menginap di Makkah, izin untuk menginap di Makkah, layalin Mina, di malam-malam Mina, yaitu malam-malam tasyrik, min ajli siqayatihi fa'adhina lahu, untuk tujuan memberikan minum orang-orang yang haji. Maka dia diberikan izin, ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kecuali Imam At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Lalu dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, wa yadullul hadis ala annahu la yajuzu li ghairil ma'zur tarkuhu. Hadis Al-Abbas ini menunjukkan tidak boleh meninggalkan mabit di Mina kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Al-Abbas meninggalkan mabit di Mina, yaitu melayani jamaah haji, memberikan mereka minum. Maka diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau tidak ada uzur, kata beliau, maka dia tidak boleh meninggalkan dengan sengaja mabit di Mina. Lalu dikatakan di sini, Naam yaskutu mabit al-lailah al-thalisah. Bisa saja seseorang meninggalkan mabit di malam yang ketiga. Ya, malam ke-13. Warumyu yaumiha. Dan dia pun boleh saja meninggalkan lemparan yang ketiga, di hari yang ketiga. Inna faraqabla gurubi syams. Tetapi dia harus meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari di hari yang kedua. Jadi dia harus meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari di hari yang kedua. Wa ba'da zawal, dan setelah zuhur. Biniyatihi, dengan niat nafar. Lalu dikatakan di sini berdasarkan riwayat Imam Malik, di mana Rasulullah berkata, man adrakahul masa fil yaumi tsani, barang siapa yang memasuki waktu sore di hari yang kedua, min ayami tasyrik, dari hari tasyrik, falyakum ilal ghad, maka dia menginap sampai besok, artinya sampai tanggal 13, hatta yanfiru ma'an nas, sehingga dia meninggalkan Mina bersama manusia. Ini artinya bisa saja dia meninggalkan lebih cepat, yaitu di tanggal 12, dengan syarat setelah zawal, setelah zuhur dia sudah niat meninggalkan tempat tersebut untuk pergi misalnya ke Mekah, ya, untuk tawaf wada, misalnya tawaf perpisahan. Dan yang keempat adalah ramyul jimar. Ramyul al-jimar, melempar jumrah. Berarti perbedaannya adalah, kalau menurut Syekh Majid Al-Hamawi, yang pertama ihram, yang wajib selain rukun, ya, ihram. Yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Yang ketiga adalah mabit di Mina. Dan yang keempat kata beliau adalah melempar jumrah. Al-jimar ats-tsalas. Ini kalau menurut Syekh Majid Al-Hamawi. Adapun menurut Al-Qadi Abi Syuja, yang pertama ihram, yang kedua melempar jumrah, dan yang ketiga al-halaq. Adapun halaq menurut beliau, menurut Syekh Majid Al-Hamawi, itu bukan wajib tapi rukun. Ini perbedaan yang terjadi bahkan di kalangan para ulama di satu mazhab, sama-sama bermazhab Syafi'i, tetapi berbeda di dalam memilih pendapat antara ini rukun atau wajib dan lain sebagainya. Tapi terlepas perdebatan yang terjadi di kalangan para ulama, ini rukun atau ini wajib. Seorang muslim dalam melakukan satu ibadah, dia berusaha menyempurnakan ibadahnya agar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas perdebatan, ini sunnah atau ini rukun, ini wajib. Terlepas perdebatan itu, ya, kita berusaha menyempurnakan ibadah kita. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian, tata cara ibadah haji kalian. Dan sekali lagi saya sampaikan sejak pertemuan kita yang pertama, memang masalah haji ini lebih sederhana kalau dipraktekkan. Baik dipraktekkan dalam kegiatan manasik haji, ya, di asrama-asrama haji, apalagi kalau dipraktekkan langsung di sana. Tapi kalau mendengar teori, apalagi dibarengi dengan perdebatan yang mengatakan rukun, yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunnah, terkadang kita malah menjadi bingung. Ya. Walaupun urutannya sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah. Baik, kita kembali ke perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Beliau berkata, wa wajibatul haji ghairul arkani salasatun. Perkara-perkara yang wajib dalam haji selain rukun itu ada tiga. Yang pertama kata Al-Qadi Abi Syuja adalah al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat, ya. Ada miqat Dhul Hulaifah milik Ahlul Madinah. Ada miqat Juhfah milik Ahlus Syam. Ada juga miqat Qarnul Manazil milik orang-orang Najd. Ada juga miqat Yalamlam milik orang-orang Yaman. Ya. Hunna lahunna. Ya, kata Nabi, ini bagi penduduk-penduduk tersebut dan bagi orang-orang yang lewat dari negeri tersebut. Misalnya dia orang Syam, orang Palestina, tetapi dia lewatnya lewat Madinah, maka dia tidak mengambil Juhfah, Tetapi dia mengambil Dzulhulaifah atau yang kita sebut dengan Bir Ali, Abar Ali. Ya. Jadi walaupun dia penduduk Syam, tetapi kalau dia lewatnya lewat jalan Madinah, maka dia ihram miqatnya dari Dzulhulaifah. Lalu bagaimana dengan penduduk Mekah? Ya, sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ammal makki wa man fi hukmihi, adapun penduduk Mekah dan yang dekat dengan mereka, maka miqat haji mereka itu Mekah, miqatnya di Mekah. Adapun miqat umrahnya adalah adnal hil, tempat yang halal yang paling dekat ke Mekah. Tempat halal yang paling dekat ke Mekah. Artinya dia keluar dulu dari Mekah ke tanah yang halal, karena Mekah tanah yang haram, keluar sebentar baru masuk lagi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah, lamma aradat an ta'tamir, tatkala beliau hendak umrah, bi an takhruj ilal hilli fatuhrim, agar keluar dulu ke tempat yang halal baru beliau melakukan ihram. Ma'asirul muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang wajib di dalam haji selain yang rukun kata Syekh Al-Qadi Abi Syuja, yang pertama adalah ihram dari miqat. Adapun yang kedua adalah ramyul jimar as-salas, melempar jumrah yang tiga. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, tafsiluhu, rincian dari hukum melempar jumrah ini, kata beliau, ramyu jumratil aqabah. Yang pertama adalah melempar jumrah aqabah yang paling besar, yaitu ba'da, setelah intisafil laylin nahar sab'an, setelah berlalunya pertengahan malam di malam nahar, yaitu tanggal 10 malam harinya. Kalau sudah lewat pertengahan malam, itu sudah boleh melempar berapa? Sebanyak 7 kali lemparan. Ya, ramyul jamarat, jumrah al-aqabah, yaitu jumrah yang paling besar, 7 kali lemparan. Wa ilal jamarat as-salas ba'da zuhur, adapun apa namanya jamarat, jumrah-jumrah yang lain, itu dilempar kulla yaumin, setiap hari, min ayami tashrik, di hari tashrik. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu kegiatan jamaah haji melempar jumrah. Ya, ba'da zawal, setelah zuhur. Ya. Likulli jumratin sab'an, setiap jumrahnya 7 kali lemparan. Setiap jumrah 7 kali lemparan. Fa in fatahu syai'un tadarakahu lailan, kalau dia tidak sempat ba'da zuhur, dia bisa mengambilnya di malam hari. Ma'at tartib bainal jamarat, tentunya sesuai dengan urutan jamarat. Yang pertama as-sughra, yang kecil, yang kemudian al-wusta, kemudian aqabah. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar, annahu kana yarmil jamaratid dunya thummal wusta thummal jamrah dhatul aqabah, bahwasanya Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari melempar yang sugra, setelah sugra 7 kali, lalu yang wusta 7 kali, lalu yang aqabah 7 kali. Ya, lalu beliau berkata, hakadha raaitu Rasulullah yaf'aluhu, beginilah aku melihat Rasul mengerjakannya dengan cara begini. Kata siapa? Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Begitupun diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan bahwa Rasulullah melempar jumrah pada hari nahar. Ya, di hari nahar tanggal 10 duhan, di waktu duha. Wa amma ba'd fa idza zalatis syams. Adapun jumrah yang lain, jumrah-jumrah sugra, wusta, itu setelah zawal, ya, setelah zawal. Diriwayatkan oleh apa namanya Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain. Dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan, "Tsumma raja'a ila Mina." Maka Nabi kembali ke Mina. "Fa makatha biha layali at-tasyrik," dan beliau tinggal di Mina di malam-malam tasyrik. Yarmil jamrah idza zalatish syams, dan beliau mulai melempar jumrah kalau matahari sudah tergelincir, yaitu setelah zuhur. Kullu jamratin bisab'i hasayat, dan setiap jumrah itu dengan 7 buah batu kerikil. Dan sah seseorang melempar jumrah Aqabah, yaitu setelah dia wukuf di Arafah, lalu dia ke Muzdalifah, setelah itu dia misalnya bergerak ke Mina, dia boleh langsung melempar jumrah Aqabah, ya, ba'dan tisafil lain, setelah berlalunya pertengahan malam, malam nahar, yaitu malam tanggal 10. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, arsalan nabi bi ummi Salamah lailatan nahar faramat al-jamrah qabla al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Ummi Salamah di malam nahar, yaitu malam tanggal 10, maka beliau melempar jumrah sebelum fajar, summa madat fa'afadat, ya, kemudian beliau melemparnya sebanyak 7 kali. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya. Lalu dikatakan di sini yushtaratu fir rami ay yakuna bihajar, disyaratkan melempar itu harus menggunakan batu. Wa an la yasrib ar-rami li ghairi nusuk ka ikhtibar jawdatu ramyihi, dan tidak bisa kita meniatkan sesuatu yang lain, maksudnya misalnya ngetes lemparan saya bagus enggak, itu enggak dihitung, harus diniatkan dalam rangka melaksanakan ibadah. Lalu dikatakan di sini yajibu ala man ajiza anir ramyi binafsihi li udhrin yuskit al-qiyam fi fardhi shalah wa la yurja zawaluhu qabla intiha ayyam tasyrik inabatu man yarmi anhu bi syartin ayyakuna an-na'ib qad rama an nafsihi. Bagi orang yang tidak mampu melempar jumrah, ya, dikarenakan uzur, misalnya dia sakit tidak mampu berdiri untuk salat dan dia pun putus asa akan sembuh, ya, maka dia boleh melakukan inabah, meminta orang lain untuk melempar untuk atas nama dirinya, tetapi dengan syarat yang menggantikan itu harus sudah melempar. Ini jadi yang pertama yang wajib selain daripada yang rukun dalam haji adalah ihram, yang kedua adalah melempar jumrah. Ini pendapatnya siapa tadi? Al-Qadi Abi Syuja. Yang ketiga adalah al-halaq, mencukur. Walaupun di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, pendapat yang lebih kuat di mazhab Syafi'i, mencukur itu bukan wajib tapi rukun, ya. Oleh karenanya kalau kita bedanya, kalau Al-Qadi Abi Syuja ihram, lalu yang kedua adalah melempar jumrah sama mencukur. Ini yang wajib menurut Al-Qadi Abi Syuja. Adapun muhakkik Syekh Majid Al-Hamawi berkata ihram, mabit di Muzdalifah, lalu mabit di Mina dan melempar. Jadi yang sama cuma dua. Apa itu? Ihram dengan melempar. Yang berbeda dua. Apa itu? Kalau Syekh Majid beliau berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina itu pun bagian dari perkara yang wajib. Adapun halaq menurut Al-Qadi Abi Syuja itu adalah wajib. Menurut Syekh Majid Al-Hamawi itu adalah rukun. Baik, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wasunanul haji sab'un. Adapun sunnah-sunnah haji itu ada 7. Yang pertama adalah al-ifrad. Haji kan ada 3, ya, ada haji ifrad, ada qiran, ada tamattu. Ya. Maka yang paling utama di mazhab Imam Syafi'i adalah haji al-ifrad. Coba kita lihat dalilnya. Dalilnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kharajna ma'a Rasulillah faqal, kami keluar bersama Nabi, beliau bersabda, man arada minkum an yuhilla bihajjin wa umratin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melaksanakan ihram untuk haji dan umrah, maka laksanakanlah. Tetapi barang siapa yang ingin melaksanakan haji saja, silakan. Dan siapa yang ingin umrah lebih dahulu, maka silakan. Qalat, maka Aisyah berkata, wa ahlu Rasulillah bil hajj. Adapun keluarganya Rasul melaksanakan haji dulu. Ya. Fa amma man ahlul umrah fa ahallu hina tafu bil bait bis safa wal marwah. Wal marwah. Adapun orang-orang yang niat umrah terlebih dahulu, mereka tahallul ketika telah selesai sa'i antara Safa dan Marwah. Adapun orang yang ahalla bil hajj atau bil hajj wal umrah, adapun yang ketika mereka apa namanya berniat untuk haji saja atau haji dan umrah, mereka tidak tahallul kecuali di hari nahar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wal ifrad, kenapa di mazhab Syafi'i ifrad lebih utama wal dibandingkan tamattu dan qiran? Li fi'lin nabi, karena nabi pernah melakukannya. Wali adam wujub ad-dam, karena dalam ifrad tidak ada kewajiban dam. Ya, tidak ada kewajiban dam. Itu yang pertama. Wa huwa taqdimul hajj 'alal umrah, yang dimaksud dengan ifrad mendahulukan haji daripada umrah. Yang kedua yang disunnahkan adalah at-talbiyah. Di sini kata Syekh Majid Al-Hamawi berdasarkan hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, lam yazal an-nabi yulabbi hatta rama al-jamratal aqabah. Nabi terus menerus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terus mengucapkan talbiyah sampai beliau melempar jumrah Aqabah. Sampai beliau melempar jumrah Aqabah. Yang keempat adalah di antara perkara yang sunnah adalah tawaf kudum. Tawaf kudum. Syekh Majid Al-Hamawi berkata berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu syai'in bada'a bihi an-nabi hina qadimal Makkah an tawaddha'a summa tawafa bil bait. Perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi kalau beliau datang ke Mekah adalah berwudu kemudian tawaf di Ka'bah, tawaf di Masjidil Haram. Itu disebut dengan tawaf kudum dan itu sunnah. Yang kelima, al-mabit bi Muzdalifah. Ah, ini dia. Kalau Syekh Al-Qadi Abi Syuja memahami mabit di Muzdalifah itu sunnah. Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wal mu'tamad annahu wajib. Pendapat yang lebih kuat di mazhab Syafi'i, pendapat yang dipilih adalah itu wajib. Waqad taqaddama bayanuhu, dan telah kita jelaskan sebelumnya. Begitupun di antara yang sunnah adalah raka'ata at-tawaf. Dua rakaat setelah tawaf. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah idza tawafa fil hajj wal umrah awwalu ma yaqdima fa innahu yas'a salasa atwab bil bait summa yamshi arba'an summa yusalli sajadatain summa yatub baina safa wal marwah. Bahwa Nabi itu beliau apabila datang ke Mekah, ya, baik untuk melaksanakan haji ataupun umrah, ya, beliau tawaf dulu berlari-lari kecil 3 kali ketika tawaf, berjalan 4 putaran, kemudian beliau sholat 2 rakaat, baru setelahnya beliau berlari kecil dari Safa dan ke Marwah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa, Ibnu Majah. Yang selanjutnya berarti ini yang keenam, ya, adalah mabit di Mina. Mabit di Mina. Ini pun tadi kalau menurut Syekh Majid Al-Hamawi itu bukan sunnah tapi wajib. Wal mu'tamad annahu wajib. Yang mu'tamad di mazhab Syafi'i, baik itu mabit di Muzdalifah atau mabit di Mina, wajib, bukan sunnah. Tapi kalau Al-Qadi Abi Syuja memahami itu adalah sunnah. Wa tawaful wada, dan di antara yang sunnah adalah tawaf wada. Ya, tawaf wada. Dan lagi-lagi Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wal mu'tamad, pendapat yang lebih kuat di mazhab Syafi'i, annahu wajibun ala kulli man ghadara Makkah biniyati tawaf al-wada. Ya, bahwasanya tawaf wada bukan sunnah tapi wajib. Berdasarkan hadis, umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khaffafa 'anil mar'ah al-haid. Bahwa Nabi memerintahkan bahwa hal terakhir yang dilakukan bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah adalah tawaf, dan hukum asal perintah adalah wajib. Wa yatajarradu ar-rajulu indal ihram 'anil mahyid wa yalbas izaron wa ridaan abyadaini. Dan seorang laki-laki ketika dia ihram, dia lepaskan pakaian yang berjahit, ya, dan ini wajib. Kemudian dia hanya memakai izar, yaitu sarung dan rida penutup bagian atas, abyadaini, yang dua-duanya berwarna putih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita baca dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja.

Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Ya, sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksim Gold, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih di dalam rubrik Serambi Nabawi, pembahasan Kitabul Hajj dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibni Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut berinteraksi menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah tercantum di layar kaca para pemirsa. Baik, kita coba mengangkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Selamat di Riau. Bapak Selamat di Riau. Silakan, Bapak. Mau tanya, Pak. Ustaz, masalah keutamaan membaca surat Ikhlas itu ada tuntunannya, Bapak, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja, Bapak. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa di antara kalian yang bisa menghatamkan Al-Qur'an di satu malam, ya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah menghatamkan Al-Qur'an di satu malam? Maka beliau berkata, Suratul Ikhlas adalah thulutsul Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiganya Al-Quran. Artinya kalau kita membaca 3 kali Al-Ikhlas, maka kita telah membaca sepertiga, sepertiga, sepertiga. Seolah-olah kita mengkhatamkan Al-Quran. Begitupun ada riwayat bahwa ada seorang sahabat di zaman Nabi yang setiap kali melaksanakan salat, lalu membaca surat apapun dalam salatnya, dia tutup dengan Al-Ikhlas. Ya, dia tutup dengan Al-Ikhlas. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka beliau berkata bahwa, kenapa engkau ya fulan selalu membaca al-ikhlas? Setiap kali baca surat apapun ditutup dengan al-ikhlas. Maka sahabat ini berkata, aku mencintainya ya Rasulullah. Aku mencintai surah al-ikhlas. Maka kalau saya tidak salah, Rasulullah berkata, kecintaannya akan mengantarkannya ke surga. Rasa cintanya kepada surah al-ikhlas akan mengantarkannya ke surga. Jadi al-ikhlas ini surat yang mulia. Ya, disebut al-ikhlas karena dia murni, suci, hanya berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak membahas hal-hal yang lain. Dan dia termasuk bacaan yang dibaca di zikir pagi dan petang, begitupun setelah salat, ya. Zikir di dalam zikir setelah salat. Begitupun disunnahkan ketika misalnya salat witir, ya, itu ada riwayat yang di rakaat ketiga dikatakan membaca al-ikhlas. Allah alam bisawab. Ada penelepon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Terputus ya. Bisa dicoba lagi penelponnya. Silahkan yang barusan mencoba menelepon tetapi tidak tersambung, bisa dicoba lagi. Sepertinya sudah masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tan. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Bapak? Abu Sidki di Bekasi. Baik, silakan Abu Sidki. Saya mau tanya doa di at-tahiyat itu ya, tahiyat akhir itu ada beberapa doa di sifat sholat Nabi. Mm-hmm. Itu kalau digabung itu bisa nggak ya? Misalnya setelah berdoa empat, memohon empat apa, menjawi empat hal, kemudian Allahumma firli maqadantu dan seterusnya, terus Allahumma inni aini ala zikrika, ala zikrika, dan Allahumma hasibna fisaba yasiro. Itu boleh enggak ya, Dan? Baik, itu saja, Bapak. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah surat Al-Ikhlas An-Nas, yang tiga surat kul itu, kalau habis sholat, apa memang harus dibaca tiga kali, terutama di subuh sama di sholat maghrib? Kalau yang selain itu, apakah hanya sekali-sekali gitu aja? Baik. Apakah ada dasarnya, ada lainnya gitu? Baik. Itu aja, Tad. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah alam bisawab ya. Rasulullah berkata, apabila kalian telah menyelesaikan bacaan at-tahiyat, beliau berkata, thumma, setelah itu, liyakhtar, hendaknya kalian memilih, minad du'ai ma'ajabah, doa-doa yang dia sukai. Apakah boleh kita gabungkan, misalnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam sampai akhir, lalu kita sambung Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu sampai akhir, lalu kita sambung Allahumma inni ala zikrika, lalu kita sambung Allahumma doa-doa yang lain, apakah boleh? Allah alam bisawab, saya tidak melihat adanya larangan, ya, tidak ada larangan dalam hal itu, apalagi kalau sholatnya kita sholat sendiri munfarid. Allah alam bisawab, tidak masalah kita memperbanyak doa setelah tasyahud. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Adapun masalah al-ikhlas, al-falak, dan an-nas, sebagaimana Bapak sebutkan tadi ya, kalau setelah maghrib dan subuh dibaca tiga kali, adapun setelah salat-salat yang lain hanya dibaca satu kali dalam beberapa riwayat. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Dari nama Allah, dari Cilacap. Cilacap, silakan Bapak. Ini saya mau nanya, kalau ziarah kubur kok di sini ada? Iya. Ini baca Allah, dirakum khusus nakum, tu risuna, tu ainuna gitu. Iya, Pak. Pertanyaan Bapak? Terus ada lagi itu, ya Robbi bil Mustafa, itu ada lagi ini, Pak Yai, ada lagi. Ya Robbi bil Mustafa, itu kan seolah-olah kita berdoa alantaran orang yang udah meninggal. Itu hukumnya gimana gitu loh. Baik. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah tentunya adalah sesuatu yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur au ya ahlal diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullahu lana walakumul afiyah. Mengucapkan salam, ya tidak ada disunnahkan kita membaca ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha misa. Itu tidak ada dalam syariat kita. Bahkan syair seperti itu pun tidak kita temukan. Ya, terlebih lagi di dalam maknanya terdapat perkara yang sebenarnya menurut pendapat yang kuat itu tidak dilakukan. Yaitu tawassul dengan orang yang sudah meninggal. Ya, karena dalam Islam tawassul itu yang diperbolehkan pertama dengan nama-nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang kedua bertawassul dengan amal-amal soleh, sebagaimana kisah tiga pemuda yang terjebak di dalam gua, kemudian mereka berdoa dengan bertawassul dengan amal-amal soleh mereka. Yang ketiga bertawassul dengan keimanan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah kami. Begitupun bertawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi. Ya Allah, dengan kecintaanku kepada Rasulullah, berikan aku ini misalnya. Kecintaan, rasa cinta, enggak ada masalah. Begitupun bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Kita datangi, kita minta doanya, tidak masalah. Adapun dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya Allah alam bisawab, pendapat yang paling kuat tidak diperbolehkan. Ya, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Salam, Ustaz. Dari ibu siapa, di mana? Suara ibu putus-putus. Halo. Iya. Ya. Kalau misal kamu saya sering dengar ketika pertama cuma amantah aku. Suaranya belum jelas, Ibu. Barakallah. Halo? Iya, Ibu lanjutkan saja, TV-nya dimatikan. Halo. Iya, silakan bertanya. Quran kita pakai surat apa tidak perlu membaca bismillah ya Ustaz, cuma kalau karena saya sering dengar kalau di tengah-tengah tengah surat itu cuma ayat itu gitu. Baik. Itu saja, Ibu. Baik, Ibu. Itu saja pertanyaan Ibu. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Kalau kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awuz. Kalau saya ingin membaca ayat pertama sampai ayat kelima dari Al-Baqarah, itu baca Quran tidak? Ya, disebut baca Quran. Maka saya harus memulainya dengan ta'awuz. Bagaimana? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada bismillahnya? Iya, karena memang bismillah adalah bagian semua surat dari Al-Quran kecuali At-Taubah. Jadi kalau saya membaca di awal surat, saya diperintahkan oleh Allah untuk membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah baca isti'azah, saya baca Al-Baqarah. Al-Baqarah dimulai dengan apa? Dengan bismillah. Coba lihat di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alif lam mim. Tapi kalau seandainya saya punya tilawah, saya baru satu juz. Saya masuk juz kedua di Al-Baqarah. Di awal juz kedua ada bacaan bismillah tidak? Tidak ada. Maka cukup bagi saya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu saya lanjutkan memasuki juz yang kedua. Jadi bismillah itu hanya dibaca di permulaan surat. Adapun di pertengahan surat hanya membaca isti'adzah, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Wagino di Sumut nih, Pak. Di? Di Sumut. Sumatera Utara. Iya, ya, Pak. Silakan Bapak Wagino. Apakah celana isbal termasuk membatalkan salat, Pak, ini? Baik, itu saja. Terbanyak. Dan satu lagi, apakah kita boleh bermakmum dengan imamnya yang celananya isbal, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ada riwayat. Kalau pertanyaannya apakah celana isbal membatalkan salat, jumhur ulama, para ulama mengatakan tidak. Isbal tidak membatalkan salat. Tetapi kalau pertanyaannya apakah celana isbal mengurangi kesempurnaan salat, iya, ada riwayat, ya, di mana dikatakan la yaqbalullah salatal musbil. Allah tidak menerima salat yang musbil, yang kakinya menjulur, kainnya menjulur di bawah mata kaki. Ada riwayat. Tetapi mayoritas para ulama memahami perkara ini sebagai kesempurnaan salat, bukan syarat sahnya salat. Jadi Allah tidak memberikan pahala yang sempurna bagi orang yang salatnya isbal. Itu yang pertama. Apakah boleh salat di belakang orang yang musbil, yang kain celananya isbal? Para ulama sepakat, ya, bahwa menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh salat di belakang orang muslim, bahkan yang fasik, ya. Kita boleh sholat di belakang mereka. Di belakang seorang muslim yang melakukan dosa misalnya. Selama dosanya tidak sampai kesyirikan, kita boleh sholat di belakang mereka. Ya, karena mereka muslim. Dan sholat di belakang seorang muslim sah, tidak masalah. Selama terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sah, tidak masalah. Ya, belum lagi permasalahan isbal ini, permasalahan yang tidak boleh disembunyikan. Bahwa telah terjadi perdebatan yang hebat di kalangan para ulama antara yang mengatakan bahwa isbal adalah haram dalam semua kondisi, baik sombong ataupun tidak sombong, berdasarkan hadis Rasulullah berkata ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, setiap yang kain yang berada di bawah mata kaki maka dia di neraka. Dan antara yang mengatakan bahwa yang haram itu adalah yang sombong atau khuyala. Ini pendapat sebagian ulama, bahkan banyak ulama yang memilih pendapat ini, bahwa keharamannya dikaitkan dengan kesombongan. Dan ini perdebatan di kalangan para ulama. Maka saya ingin katakan, bagaimana sesuatu yang masih diperdebatkan menjadi ukuran boleh atau tidaknya sholat? Ini masalah khilafiyah, ya. Dan itu tidak mungkin kita jadikan sebagai ukuran sah atau tidaknya sholat, atau boleh tidaknya sholat di belakang orang yang musbil. Allah alam bisawab. Jadi boleh, Pak. Boleh. Dan sholatnya sah, walaupun pahalanya menurut sebagian ulama tidak sempurna. Baik, Umi Azmi di Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam Ustaz. Silakan. Mau tanya, Ustaz. Iya. Kan masalah umrah. Kan kita umrah ataupun haji itu dari mikot. Mikotnya misalkan dulu yang alam-alam dan sebagainya, segala macamnya. Bagaimana kalau kita, saya pernah melaksanakannya waktu haji itu diajak mikot dari jiranah mikot, ya. Iya. Mikot dari jiranah untuk ngejalan umrah. Untuk ngejalan umrah nih. Iya. Mikot di jiranah. Kemudian waktu saya umrah lagi, saya diajak mikot dari Tanim. Iya. Apa untuk umrah ini, Ustaz? Apakah ini sah, Ustaz? Baik. Tanim. Sah umrahnya untuk mikot di jiranah dan mikot di Tanim. Sehingga pada tadi saya kejarannya. Terima kasih Ustaz penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Kalau memang Tanim dan Zikronah itu adalah mikot, maka dia sah. Tetapi kalau dia bukan mikot, tetapi dia adalah misalnya tempat halal, tanah halal, ada tanah haram, ada tanah halal, tanah yang suci. Kalau dia ada berada di luar Mekah, ya, itu berlaku bagi orang-orang yang sudah ada di kota Mekah. Sebagaimana tadi hadisnya kita sudah bacakan ya. Hadis siapa tadi? Hadis Aisyah. Saya bacakan ya. Amma al-Makki, adapun orang-orang Mekah asli dan orang-orang yang dihukumi di Mekah, artinya dia misalnya sudah mukim di Mekah untuk beberapa waktu, maka mikot hajinya adalah dari Mekah, penduduk Mekah. Adapun mikot umrohnya adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Ibu bilang tadi Tan'im misalnya, Tan'im, tempat yang paling dekat ke Mekah. Lianna Rasulullah, karena Rasulullah memerintahkan Aisyah tatkala beliau ingin umroh agar keluar dulu ke tempat yang halal, yang dekat dengan Mekah, baru masuk lagi ihram. Maka ini dalilnya tidak masalah, melakukan hal itu sah. Ya, saya jujur saja tidak tahu secara spesifik apa itu Tan'im. Tapi sering kita dengar bahwa Tan'im itu, kalau mudah-mudahan tidak salah, dia adalah tempat halal yang dekat dengan Mekah, yang sering orang datang ke situ lalu ihram untuk umroh. Dan itu yang pernah diperintahkan oleh Nabi kepada Aisyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hamba Allah dari Lampung. Kami salah satu jemaah yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena COVID. Dari bank, kami mendapatkan buku doa yang tebalnya minta ampun. Yang saya tanya, sunnah doanya yang diajarkan Nabi saat kita di Tanah Suci persisnya seperti apa? Tidak banyak ya doa-doanya. Ada beberapa doa-doa ketika kita misalnya tawaf atau ketika ihram, ada doanya labbaik Allahumma hajjan atau umratan. Lalu ketika kita berjalan dari miqat ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Lalu ketika kita tawaf antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita membaca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah. Lalu ketika Safa di Sa'i antara Safa dan Marwa, ada doanya, doa Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Ada berdoa-doanya, tapi ya tidak terlalu banyak saya rasa, dan tidak terlalu panjang. Ada beberapa doa. Ya, ada beberapa doa ya. Tinggal ya kita cari yang doa-doa yang memang lebih sesuai dengan apa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Kalau di tempat, waalaikumsalam warahmatullahi, di tempat saya kalau malam Idul Adha melakukan salat naher, apa ada dalilnya? Saya tidak tahu. Enggak ada salat naher. Naher. Nahar itu nyembelih. Salat nyembelih apa salat nyembelih? Saya tidak tahu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara baru yang tidak ada dalilnya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Sungguhnya hal-hal yang baru dalam agama itu adalah perkara-perkara bid'ah. Baik. Ada Ummu Lubis di Batam. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Silakan. Ya begini Ustaz, saya mau nanya, apakah ini ya, setiap wanita sholat di rumah, apakah harus qomat Ustaz? Dan apabila dia tidak qomat, sholatnya tidak sah? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas baik pemberitahuannya Ustaz. Baik Ibu Ummu Lubis di Batam ya. Allah alam bisab, tidak ada syarat seperti itu Ummu Lubis. Tidak ada syarat ibu-ibu harus qomat dulu baru salat. Dalam Islam ada yang namanya sunnah, ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Dan qomat itu bukan bagian dari rukun salat. Artinya kalau ummu langsung salat saja enggak ada masalah. Ya, langsung salat itu tidak ada masalah. Ya, karena qomat itu bukan bagian dari rukun salat. Jadi tidak bisa kita katakan kalau enggak qomat enggak sah. Tidak. Silakan saja kalau mau langsung ya, langsung salat. Itu adapun rukun ya, rukun salat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar itu rukun, baca Fatihah itu rukun, rukuk dan tumakninah itu rukun, i'tidal dan tumakninah itu rukun, sujud dan tumakninah itu rukun, duduk di antara dua sujud itu rukun, sujud lagi dan tumakninah itu rukun. Nah, kalau yang poin-poin itu yang ditinggalkan baru tidak sah. Adapun yang sunnah ditinggalkan itu tidak sampai merusak salat. Lalu bagaimana kalau yang wajib? Misalnya tasyahud awal diperdebatkan, kalau di Syafi'i tasyahud awal sunnah misalnya, tapi pendapat yang lain mengatakan wajib. Apa hukumnya meninggalkan wajib dalam sholat secara sengaja? Rusak sholatnya, batal menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, ini perdebatan-perdebatan para ulama. Oleh karenanya saya berpendapat ya enggak ada masalah, ibu langsung sholat saja, tidak perlu ibu iqamah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita taufik untuk istiqomah di jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.